bareng-bareng nanti saya ngobrol atau berpisah, saya dengar dari sini, saya dengar dari sini. Tak tahunya hanya salah faham, subhanallah. Ada orang ribut karena salah faham. Enggak sesungguhnya sebetulnya, hanya salah faham. Dia kira begini, kira begini. Tak tahunya kita olah sedikit ketemu. Dan berapa kali kita menyelesaikan urusan orang semacam itu? Ada lagi, lihat. Salah faham dong ternyata. Ya, ternyata suami itu sangat cinta kepadamu. Kita ngomong, istrimu juga cinta kepadamu. Kita yang gini-gini. Sedikit itu, selesai. Salah faham. Baik ini, jadi perlu ngadep kepada kami.